Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, di akhir-akhir bulan Ramadan kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa memohon ampunan kepadanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di antara hikmahnya, di antara faedahnya, di waktu-waktu yang paling mulia, dan itu termasuk waktu yang mustajab, di malam qadar, kita diajarkan untuk memperbanyak doa. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya silahul mukmin, bekal dan senjata seorang mukmin adalah doa. Doa menika sebab sedaya kesaenan, sebab semua kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Dan di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Artosipun ma'asyiral muslimin, doa itu adalah sebab kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, akhirat juga baik, wa qina azaban nar, dan lindungilah kami dari azab neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala ngengetakan wonten ing Al-Quranul Karim, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ada sebuah kisah, yang kisah ini kita sebutkan pada majelis ini semoga mengingatkan kita tentang pentingnya doa, dan doa itu adalah sebab kebaikan dunia dan akhirat. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam hijrah sampai di kota Madinah, ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niki nggadahi putra ingkang umuripun tasih 8 tahun. Ketika Nabi datang di Madinah, putranya yang bernama Anas bin Malik baru umur 8 tahun. Sang ibu ingin agar putranya menjadi pembantunya Rasul. Datanglah Ummu Sulaim kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Duh Rasulullah, niki anak kula, kula titipaken. Kula kepingin anak kula dadi pembantunipun panjenengan." Ya. Lebih rela anaknya bersama dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang bersama dengan orang tuanya. Karena tentu bersama Rasul lebih baik, naubatan. Tentu lebih baik. Fa subhanallah, Anas bin Malik ini menjadi pembantunya Rasul selama 10 tahun di Madinah. Membawakan sandalnya Rasul, mengambilkan air wudhunya, pergi untuk mengambilkan hajat-hajatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rikala sang ibu inggih menika Ummu Sulaim mengantarkan putranya Anas kepada Rasul alaihi salatu wasalam, Ummu Sulaim nyuwun kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Duh Rasulullah, anak kula tulung dipun dongaaken." Minta didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan untuk Anas bin Malik, "Ya Allah, panjangkanlah umurnya, kayakanlah dia, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya." Patang perkawis. Didoakan agar panjang umurnya, didoakan agar banyak hartanya, didoakan agar banyak putranya, keturunannya, dan tidak lupa Rasul mendoakan agar Allah memberkahi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Niki kebagusan dunya lan napa akhirat. Fa subhanallah, maha suci Allah, termasuk mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Doanipun Rasul terkabul. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berumur lebih dari 100 tahun. Padahal ketika Rasul wafat baru umur 18 tahun, berarti 18 tahun. 8 tahun awal menjadi pembantu Rasul, 10 tahun berikutnya Rasul seto, berarti nalika Rasul seto umurnya baru berapa? 18 tahun. Setelah Rasul wafat lebih dari 80 tahun hidup, umurnya lebih dari 100 tahun. Dipun kabulakan, dipanjangkan umurnya. Bukan hanya dipanjangkan umurnya, hartanya diperbanyak, diberkahi. Anas bin Malik memiliki kebun korma. Biasanya korma itu panen setahun sekali. Niku pun umume kaya niku. Tetapi kebunnya Anas bin Malik lain daripada yang lain. Dalam setahun panen dua kali. Niki aneh niki. Setahun mengkalih panen ini pun. Sehingga Allah memberikan keberkahan, banyak sekali hartanya Anas bin Malik. Putranya juga demikian. Sampai Anas bin Malik mengatakan, saya menguburkan anak-anak saya, 100 anak saya kuburkan sendiri. Ya, anaknya lebih dari 100. Anaknya umurnya lebih pendek daripada siapa? Bapaknya. Ya. Wabillahi taufik. Anak kita penggalih ya, mungkin, sangat mungkin. Kenyataannya seperti itu. Kalau piantun rumiyin, orang-orang tua kita, ya, kadang ada anak punya berapa? 15 anak, nah, satu ibu. 15 anak. Nah, ini kalau misalnya Anas bin Malik meninggal istri pertamanya, menikah lagi, atau memiliki istri lebih dari dua, sangat-sangat mungkin, ya, dari umur yang panjang ini 100 tahun punya anak lebih dari berapa? 100. Anak dan cucunya beliau makamkan sendiri, 100 putra atau cucu beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan tidak lupa didoakan keberkahan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dipun berkahi. Anas bin Malik ini termasuk ulama besar sahabat. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi panjenengan membuka sahih Bukhari, sahih Muslim dan kitab-kitab hadis, kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, didapatkan hadisnya Anas bin Malik lebih dari 1000 hadis. Demikian diterangkan oleh para ulama, lebih dari 1000 hadis. Diberkahi umurnya, dijadikan sebagai seorang alim, seorang ulama. Ini contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh bahwasanya doa adalah sebab kebaikan. Dan mari kita mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam banyak berdoa, termasuk diperbolehkan untuk kita berdoa dipanjangkan apa? Umurnya, diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, tetapi jangan lupa meminta agar diberkahi. Akeh bondone, akeh anak ini ora dipun berkahi, niki tentune pun rugi bagi kita. Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan agar diperbanyak hartanya, umurnya, anaknya. Dan Rasul tidak lupa mendoakan agar diberkahi. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Nyuwun keberkahan. Dan di akhir majelis ini saya tutup dengan sebuah hadis. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Khairun nas, sebagus-bagus menungso, man tola umruhu, wong kang umure dawa, wa hasuna amaluhu, lan amalane bagus. Umurnya panjang dan Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki amalannya. Semoga bulan Ramadan ini bukan akhir dari Ramadan yang kita nikmati. Semoga Allah panjangkan umur kita sampai tahun-tahun yang akan datang, dan Allah mudahkan untuk kita menjadi orang-orang yang banyak beramal kepada Allah, diberkahi umurnya, hartanya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.